Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk hadis yang berikutnya dari kitab Taisirul Alam bi syarhi Umdatil Ahkam. Al-hadithu thamin wal-arba'un. Hadis yang ke-48. Hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sahabatnya Ali bin Abi Talib. An Aliyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawmal khandaq mala'allahu kuburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna ani salati al-wusta hatta ghabati syamsu wa fi lafdin li muslimin syaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr thumma sallaha bayna al-maghrib wal-isha'i walahu an abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. Hadis yang ke-48 di sini dari dua sahabat, sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Kita baca dulu yang dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khandaq, dalam perang Khandaq, ini kejadiannya dalam perang Khandaq, berperang melawan orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah penuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna 'anil salatil wusta. Sebagaimana mereka menyibukkan kita, membuat kita sibuk berperang melawan mereka sehingga kita tidak mengerjakan sholat asar di waktunya. Hatta ghabati syamsu, sampai matahari terbenam. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mengerjakan sholat asar ketika itu. Wa fi lafdhil muslim, dalam riwayat muslim, syaghaluna 'ani salatil wusta, mereka menyibukkan kita dari salat asar. Mereka membuat kita tidak melaksanakan salat asar di waktunya. Salat wusta dengan lafaz salat wusta, ya bukan salat asar ya. Salat wusta. Kemudian diterjemahkan salat wusta itu adalah salatul asar, salat asar. Dijelaskan dalam hadis berikutnya bahwa salat wusta itu salat asar. Thumma sallaha bainal maghribi wal isya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengerjakannya di waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Dan dalam riwayat Muslim juga, tadi riwayat Muslim yang tadi di atas, demikian pula dalam riwayat Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat asar. Hatta marrati syamsu aw isfarra, sampai matahari memerah atau menguning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaghaluna 'ani salatil wusta, mereka menyibukkan kita dari salat wusta. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nar. Semoga Allah penuhi rongga-rongga dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ini doa kejelekan dari Nabi SAW kepada mereka. Awqala hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naro. Atau beliau sebutkan dengan lafad hasyallah. Sama maknanya doa kejelekan kepada mereka orang-orang musyrikin. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis ini, al-khandaq ukhdudun hafarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu. Parit yang digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahata bishimali al-Madinah al-Munawwarah. Bishimali al-Madinah al-Munawwarah. Tempatnya di daerah Shimal, selatan Madinah. Wusta, wusta itu mu'annas dari awsat. Awsatul syait tayyarahu. Wa min zalika qawlu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay khiyaran. Wusta itu adalah maknanya adalah khiyaruhu, yang terbaik. Khiyaruhu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian akan menjadikan kalian umat yang wasat, umat yang terbaik. Syaghal al-musyrikun, orang-orang musyrikin menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bil murabathah, dengan melakukan penjagaan di perbatasan Madinah. Ini makna secara global hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disibukkan oleh mereka, Rasulullah dan para sahabat, dari mengerjakan salat asar hatta ghabatis syamsu, sampai matahari terbenam belum salat asar. Rasulullah dan para sahabat illa ba'dal ghurub, kecuali setelah matahari terbenam. Pada alaihi munnabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kejelekan kepada mereka orang-orang musyrik. An yamla ajwaqahum quburahum nar jazaan ma adzawhu wa suhbahu, sebagai bentuk balasan apa yang telah mereka perbuat kepada Nabi dan para sahabat. Syaghaluhum an salatil asr, mereka menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari salat asar. Allati hiya afdalu salawat, salat asar itu adalah salat yang paling afdal. Ikhtilaful ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang makna wusta di dalam hadis ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Hafidhu, dengan lafaz hafidhu ala salawati was-salati wusta. Jagalah salat-salat itu dan jagalah salat wusta. Apa makna salat wusta? Banyak, ada mencapai 17 pendapat disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala. Akan tetapi yang rajih, yang kuat, yang sesuai dengan dalil-dalil adalah salat asar. Salat wusta di sini maknanya salat asar. Salat wusta dalam ayat ini maknanya salat asar. Salat wusta dalam hadis ini maknanya salat asar. Karena ada indikasi yang sangat kuat sebagaimana disebutkan dalam sebagian lafaz dari hadis salatul asar. Barakallahu fikum. Ma yu'khadhu min al-hadis, kata-kata yang ma yu'khadhu min al-hadis, kesimpulan dari hadis ini, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama adalah innal murad bis salatil wusta salatul asri, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Lima ja'a fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kunna narahal fajr, kami dulu berpendapat salat wusta itu salat fajar, salat subuh, sampai kami mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Yaumul Ahzab, syaghaluna 'ani salatil wusta salatil 'asri, mereka menyibukkan kita dari salat wusta yaitu salat asar, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ibnu Athir, berkata Ibnu Athir, sumiyat as-salatul wusta, dinamakan salatul wusta li'annaha afdhalus shalah, karena salat wusta salat asar itu adalah salat yang paling afdal, wa a'dhamuha ajran, dan paling besar pahalanya. Walidzalika khussat bil muhafadzati 'alaiha, oleh karena itu dikhususkan penyebutannya untuk dijaga. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an hafizu 'ala shalawat, jagalah salat-salat, was-salatil wusta, dan jagalah salat wusta salat asar. Sementara sholat asar itu termasuk dalam sholat-sholat. Sholat yang lima. Tapi Allah khususkan penyebutan sholat asar. Menunjukkan keistimewaan sholat asar. Sholat wusta. Besar pahalanya. Kalau orang meninggalkannya tanpa uzur, juga ancamannya keras. Barakallahu fikum. Baik dia menentang atau bermudah-mudahan. Man taraka salatal asri habita amaluhu. Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang meninggalkan salat asar, amalannya terhapus. Amalan kebaikan kita yang sudah kita lakukan terhapus. Dengan sebab meninggalkan salat asar. Subhanallah. Bahaya, jangan sampai tinggal ini. Salat asar. Kita tinggalkan salat asar tanpa wudhu. Karena memang tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa dalam keadaan berdiri, duduk. Ada caranya semua dari Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan sholat, sholat asar, ancamannya, habitu amaluhu. Amalannya terhapus. Menunjukkan sholat asar ini adalah afdhalus shalawat. Sholat yang paling afdhal disebutkan di sini. Atsani, faedah yang kedua, jawazu ta'khiri sholati an waktiha. Kesesuaiannya dengan hadis ini sebagaimana disebutkan dalam yang faedah yang kedua ini. Faedah yang kedua ini sesuai dengan judul. Judulnya bab mawaqit, bab waktu-waktu sholat. Kesesuaiannya sebagaimana disebutkan dalam faedah yang kedua, bab dengan hadis ini, bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya li'adami tamakkuni min ada'iha, karena tidak mungkin menunaikannya di waktu tersebut. Mungkin seorang di jalan, di kebun misalkan, susah menemui tempat sehingga dia tidak melaksanakan sholat di waktunya. Misal berangkat dari kebun jam ba'da duhur, belum dia jamak. Kebunnya itu tidak jauh, tapi jalannya luar biasa susah. Bergelombang-gelombang. Sebagaimana yang kita banyak dapatkan jalan di Sumatera, kalau jalan kebun, becek. Ada yang banyak batunya, susah. Makanya kalau motor masuk, motor yang, motor apa namanya itu? Hah? Ya, motor-motor itu, motor yang, motor kebun lah. Motor kebun. Kalau motor bagus, masuk daerah sana, langsung motor semua. Makanya banyak kalau naik motor, motor yang seperti itu, motor kebun. Jalannya lama. Ada yang seperti itu. Kalau dilihat masafahnya, jaraknya, tidak jauh jaraknya. Tapi jalannya yang rusak. Dari duhur, terus asar sudah masuk. Mau sholat tidak ada. Tempat becek semua. Qadarullah nyampe rumah maghrib. Apa yang dilakukan? Sholat apa dulu? Nyampe rumah sudah lewat maghrib. Sholat asar dulu. Habis itu sholat maghrib. Apakah ini dia tinggalkan karena udzur? Karena udzur. Karena udzur. Barakallahu fikum. Ats-tsalits, faedah yang ketiga, wala'alla hadza qabla an tusyra' shalatul khauf. Bisa jadi di sini sebelum disyariatkan sholat khauf. Karena dalam peperangan ada yang namanya sholat khauf. Nanti kita lewati pembahasannya. Sholat khauf. Itu ada yang satu orang mundur ke belakang, satu orang maju, kemudian yang satu menghadang musuh. Ada tata caranya. Sholat khauf namanya. Nanti kita lewati insyaallah pembahasannya. Ada dalam kitab ini. Fa innahum umiru ba'da dzalika bis-shalati rijalan wa rukbanan. Mereka setelah itu diperintahkan sholat rijalan wa rukbanan. Berjalan dan berkendara. Qala al-qadhi Iyad, berkata qadhi Iyad, akhiraha qasdan. Rasulullah SAW mengakhirkannya memang disengaja karena kesibukan tadi. Wa salatul khauf nasikhatun li hadha. Salat khauf ini menghapus ini semua. Wa qala Ibnu Athir, berkata Ibnu Aqwan bin Majid, Ibnu Hajar, qala hadha al-aqrab, ini yang lebih mendekati kebenaran, wa la siyama qad waqa'a 'inda Ahmad wa Nasa'i fi hadits Abi Sa'id. Terlebih lagi ada riwayat dari Ahmad Al-Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa yang demikian itu terjadi sebelum diturunkannya salat khauf, syariat salat khauf dalam surat Al-Baqarah 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, farijalan aw rukbanan, berjalan atau berkendaraan. Boleh melakukan sholat kalau kalian dalam kondisi terdesak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan pensyariatan sholat khauf itu bagaimana tata caranya. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita lewati pembahasan. Ar-rabi' yang keempat, anna man zahala 'anil salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Orang yang lupa melakukan sholat di waktunya, hendaklah dia sholat kapan dia ingat. Kapan dia ingat sholat. Al-khamis yang kelima, jawazud du'a 'alal dhalim. Bolehnya mendoakan orang yang mendzalimi. Bi qadri dzulmihi, sesuai dengan kedzalimannya. Yusolliha li'annam kisos. Karena yang demikian itu kisos. Kisos telah membayar kisos. Telah membalasnya. Itu namanya kisos. As-sadis, faedah yang keenam. Qala ulama-ulama mengatakan fihi dalilun, dalam hal ini terdapat dalil ala adami riwayatil hadis bil makna. Tidak meriwayatkan hadis secara makna. Bala buddha minan nasil warid, bahkan harus sesuai dengan nas, lafad hadis yang datang. Berkata Ibnu Mas'ud, tarot dadabayna koli, sebagaimana Ibnu Mas'ud ragu dalam ucapannya. Mala Allahu atau hasyallah, menyampaikan hadis Nabi SAW, ragu ini atau ini. Walam yaktasir ala ahadil lafzain, tidak mencukupkan salah satu dari dua lafad ini. Ma'ati hadihi mabil makna, padahal hasya dengan mala'a maknanya sama, tapi Abdullah bin Mas'ud menyebutkan dua-duanya, menunjukkan di sini kata sebagian ulama tidak meriwayatkan hadis secara makna. Sebagian ulama ada yang menyebutkan boleh meriwayatkan hadis secara makna dengan syarat sesuai dengan maknanya, dalam bahasa Arab tidak keluar dari maknanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai kita dari hadis yang ke-48. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang terakhir dari bab waktu-waktu salat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bismillah. Afan, apa hukum menganjurkan kaki kiri ketika masuk WC dan ketika keluarnya kaki kanan? Menganjurkan. Bagus, dianjurkan. Ini termasuk amal kebaikan, amal yang disebutkan oleh para ulama diantara kebiasaan yang harusnya kita lakukan ketika masuk WC, mendahulukan kaki kiri, keluar dari WC mendahulukan kaki kanan. Ini termasuk adab yang disebutkan oleh mereka para ulama. Allah ta'ala. Bagus ketika kita anjurkan anak-anak kita anjurkan saudara-saudara kita yang lainnya untuk melakukan perbuatan ini. Wallahu ta'ala. Bismillah. Ini sama juga afan. Ketika saudara kita pergi ke dukun dan dia membenarkannya, dan setelah dia sesudah pergi ke dukun tiba-tiba dia meninggal, apakah kita ikut berdosa? Tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tazir waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain dan tidaklah seorang itu melainkan sesuai dengan usahanya sendiri mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Yang melakukan ini saudaranya, dia tidak ikut dalam hal ini, berarti dia tidak termasuk ke dalam dosa. Kecuali kalau dia ikut pergi ke sini. Kecuali kalau dia ikut, maka dia berdosa. Kalau seperti itu, dia ikut dengan saudara ini. Kalau dia ikut membantu, berarti dia menolong dalam kejahatan. Tapi kalau dia tidak tahu apa-apa, tahunya setelah meninggalnya, setelah meninggalnya diberitahu, berarti dia tidak ada dosa baginya. Berarti tidak ada dosa baginya. Barakallahu fikum. Atau dia tahu waktu itu tapi tidak memberikan nasihat. Padahal ada celah kalau dia beri nasihat bisa kemungkinan diterima. Maka ketika dia tidak memberitahu di waktu itu, maka dia telah melalaikan hak saudaranya. Telah melalaikan hak saudaranya, tidak menginginkan, tidak apa, memberikan kebaikan kepada saudaranya. Artinya di sini kalau kita kembalikan sesuai pertanyaan di sini, kalau yang mengerjakan itu orang lain, kita tidak ikut nanggung. Kita tidak ikut menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, dia menanggungnya. Sebesar apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan, dia menanggungnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan amalan kejelek, amalan kebaikan, ya, amalan kejelekan, amalan kebaikan, dia lakukan sekecil apapun, sekecil biji sawi, dia akan melihat hasilnya. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi salah kalau misalnya ada orang yang berkeyakinan, ayolah kita misalkan melakukan dosa, kita berbuat dosa ini. Misal dia melakukan perbuatan minuman keras sama-sama. Yang nanggung dosanya cuma aku. Kamu tidak usah nanggung dosa. Aku kalau nanggung dosa kamu yang di sini. Hah? Benar gak kayak ini? Hah? Salah pemahaman yang seperti ini. Semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Ya. Kadang sebagian orang percaya, oh iya iya. Akhirnya dia lakukan perbuatan itu. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan perbuatan itu? Disuruh si fulan. Dia sudah ngomong aku yang nanggung dosa semuanya. Hah? Tidak benar. Dia juga kena dosa. Karena perbuatan itu yang melakukan dia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Bagaimana mengganti sholat subuh yang dimana kita dalam perjalanan? Bolehkah subuh dikodokan? Kalau dalam perjalanan, kalau memungkinkan turun, turun. Turun. Kalau memungkinkan izin sama supirnya, sholat ditunggu. Kalau yang memberikan toleransi, mereka nunggu. Tahan nunggu kita. Kita nunggu, kita sholat, mereka nunggu. Ada yang seperti ini pernah kami alami. Kalau misalkan orangnya tidak seperti ini, apa yang kita lakukan? Sholat di kendaraan. Sholat subuh di kendaraan. Bukankah Rasulullah SAW belum pernah sholat wajib di kendaraan? Naam, belum pernah. Akan tetapi, hadza daruri. Ini darurat. Ad-darurah tubihul mahdurah. Para ulama mengatakan sesuatu yang darurat itu menjadikan boleh yang tadinya tidak boleh. Yang tadinya tidak dilakukan oleh Nabi SAW, akan tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, kita diperintahkan sholat di waktunya, maka lakukan sholat subuh di mobil itu. Kalau ada tempat untuk berdiri kita sholat, bagus, ahsan, sholat di belakang, seperti di pesawat, di sebagian pesawat, itu kan ada tempat yang kita bisa sholat berdiri. Sempurna seperti sholat kita. Lakukan. Kalau mobilnya ada yang seperti ini, bagus. Tapi kalau tidak ada, sholat dalam keadaan duduk. Kalau ada air, wudu dengan air. Kalau tidak menggunakan, tidak ada air, berarti tayamum. Tayamum sudah kita lewati pembahasannya, tata caranya. Paham tuh? Hah? Kiblatnya taharrah, kita mencari kiblat kalau bisa. Kalau kita bisa ada alat untuk bisa mencari kiblat, kita cari kiblat. Kalau tidak ada, sholat. Kalau tidak diketahui, tidak tahu kita bagaimana arahnya. Mungkin dalam keadaan berjalan ya. Kalau berjalan ya susah. Berarti kita sholat seperti itu. Kalau misal mobilnya berhenti, nah, kita cari kiblat. Berjalan sesuai dengan arahnya. Ya, sesuai dengan arahnya. Arah sini, tidak mengapa. Yang penting ketika berhenti itu tahu arah kiblat di sini, sholat kan. kalau kita mengetahui. Kalau tidak tahu, sholat sesuai dengan yang kita mampu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Apa itu? Nah. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.